Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat rahmatullah sekalian, alhamdulillah segala puji dan syukur dipanjatkan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat yang kita kecapi selama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga ditambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan semoga Allah jauhkan kita daripada sikap lupa dan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam ini kita teruskan bacaan kitab Tauhid yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Setelah kita baca bab menerangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberi petunjuk kepada siapa yang dia cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan terdapat hadis yang masyhur, iaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi pak ciknya iaitu Abu Talib dalam keadaan sakit mautnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mengajak beliau untuk beriman kepada Allah Subhanahu taala dan menyebutkan la ilaha illallah. Maka beliau menolak kerana mendengar ajakan dua orang kawannya lagi, dan akhirnya beliau mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kekufuran. Dan demikianlah yang diturunkan ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, bahawa Nabi SAW, engkau tidak akan dapat memberi petunjuk siapa yang kau kehendaki, yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang patut mendapat petunjuk. Jadi oleh kerana itu kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka adalah hamba-hamba yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti para malaikat maupun para anbiya, lebih-lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berikutnya ke surat 410, babun majaa anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi as-salihin. Wa qaulullah azza wa jall, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala allahi illa al-haq. في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة. Surat 411 terjemahannya, bab faktor yang menyebabkan manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka, yaitu sikap yang berlebih-lebihan kepada orang soleh. Ini adalah tajuk yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jelas kita nampak tajuk dia, bab ma jaa anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum. Apa yang datang, yakni yang diriwayatkan bahawa sesungguhnya sebab kekufuran Bani Adam, anak Adam, dan mereka meninggalkan agama mereka adalah al-ghuluwi fi salihin, yakni berlebih-lebihan kepada orang-orang salih. Dan firman Allah Ta'ala, wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Surah An-Nisa. Diriwayatkan dalam Sahih tafsiran dari Ibn Abbas berkenaan firman Allah, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad, dan jangan pula Suwa', Yahud, Ya'uqa dan Nasr. Surah Nuh. Beliau mengatakan ini adalah nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaum mereka, dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan syaitan tersebut, tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung tadi disembah. Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, banyak kalangan salaf yang berkata setelah mereka itu meninggal, orang pun sering mendatangi kuburan mereka, lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah Abdullah war Rasul, hamba Allah dan Rasulnya. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kamu sekalian sikap berlebihan, kerana sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kamu. Muslim meriwayatkan dari Ibn Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang yang berlebihan tindakannya. Beliau sebutkan kalimat ini sampai 3 kali. Jadi ini adalah bab yang menyusul bab tidak dapat beri hidayat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan bab-bab sebelumnya di mana kalau kita kumpulkan maksud daripada bab-bab sebelum ini lebih menjurus kepada menerangkan tentang bahawa tidak boleh disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dirincikan di situ tentang beberapa jenis ibadat yang mana terdapat padanya syirik di kalangan manusia. Antaranya al-isti'adah, itu berlindung kepada selain Allah, di mana dibawakan ayat di dalam suratul jin bahawa orang berlindung kepada jin-jin untuk menyelamatkan mereka daripada gangguan di wadi dan sebagainya. Kemudian al-istighatsah, minta bantuan ketika dalam kesempitan. Dan bagaimana terdapat di dalamnya sebuah riwayat bahawa para sahabat meminta tolong kepada Rasulullah SAW daripada kejahatan seorang munafik. Maka Nabi SAW bersabda, innahu la yustaghathu bi, sesungguhnya tidak boleh beristighatsah minta tolong kepadaku, innama yustaghathu billah, hanya sahaja permintaan tolong itu hanya kepada Allah. Kemudian kena dengan sembah ataupun bernazar kepada selain Allah atau untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bahkan menyembelih kerana Allah, untuk Allah, tetapi di tempat ibadat, tempat disembahnya selain Allah, atau perayaan kekafiran dan kemusyrikan, sampai kita kepada bab ini. Jadi seolah-olah pengarang ingin memberitahu kita menerusi hadis dan ayat Al-Quran tentang kenapakah orang melakukan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Kenapa orang mensyirikkan Allah SWT? Kenapa orang kufur terhadap Allah SWT? kenapa orang meninggalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tentu sekali perkara yang penting. Kita mungkin diberitahu bahawa ini tak boleh, ini tak boleh, ini boleh, ini boleh. Diterangkan hukum akam dan sebagainya. Tapi kita juga perlu diberitahu tentang sebab orang melakukan kesalahan, orang melakukan kesilapan, supaya apa? Supaya kita tidak jatuh kepada membuat kesilapan yang serupa, yang sama. Jadi apabila kita tahu kenapa orang buat kesalahan, jadi kita akan berusaha untuk mengelakkan diri daripada melakukan kesalahan yang sama. Dan tentu sekali kesalahan ini bukan seperti kesalahan yang biasa. Kesalahan di sini adalah kesalahan yang amat besar sekali, kesalahan yang fatal, iaitu kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah jelaskan bahawa kitab ini adalah kitab tauhid, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana lawannya adalah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sedikit pun apa-apa juga ibadat. Dalam apa juga ibadat walaupun sedikit pun. Jadi ditelaskan di situ tentang kelebihan tauhid, bahawa orang yang menyempurnakan tauhidnya maka dia akan mendapatkan keamanan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka akan dapat petunjuk. Dan siapa yang menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, dan Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya yang dicampakkan kepada Maryam dan ruh daripadanya, dan syurga itu hak, neraka itu hak, dia akan masuk syurga ala ma kana minal amal, mengikut amalannya. Lagi kita bahaskan hal ini. Dan kelebihan-kelebihan tauhid banyak. Siapa yang menyempurnakan sesempurnanya, maka dia akan masuk syurga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Sampai kita kepada bab ini menerangkan tentang sebab orang menyeleweng daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menyeleweng daripada siratul mustaqim, mengikut jalan-jalan yang banyak, jalan-jalan syaitan. Jadi di sini diterangkan sebab kekufuran Bani Adam. Kekufuran Bani Adam. Makna kufur di sini adalah jahdu, yakni mengingkari. Mengingkari apa? Mengingkari apa yang datang daripada Rasul. Itu makna kufur. Kufur maknanya kita ingkar, maknanya kita tolak. Dan tak mungkin kita tolak sesuatu melainkan bila telah sampai kepada kita perkara tersebut. Bila dah sampai, dikatakan demikian, kita tak mau terima, kita tolak, itu kekufuran. Sama ada sebahagian daripada apa yang datang daripada Rasul ataupun keseluruhannya. Jadi bukan mana kita mesti tolak semua yang datang daripada Rasul baru kita seorang yang kafir. Tidak, kita tolak sebahagian pun kita dah kafir. Tak semestinya kita tidak beriman kepada semua orang Nabi, semua orang Rasul baru kita kafir. Kita tolak satu Nabi je, kita tolak satu Rasul, kita telah kufur terhadap semua Rasul. Sebab tu Allah SWT berfirman dalam beberapa tempat, kazzabat qaumu Nuhin, kazzabat qaumu Nuhin birrusul, kazzabat qaumu Nuhin birrusul. Kaum Nuh sesungguhnya telah mendustakan para Rasul. Rasul banyak, plural banyak, bukan satu saja. Sedangkan zaman Nabi Nuh AS cuma ada satu Rasul dia, iaitu Nabi Nuh AS. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang sahih, Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh AS. Tapi Allah SWT kata mereka telah mendustakan semua Rasul. Semua Rasul. Itu hakikatnya bahawa kalau kita dustakan satu Rasul, kita telah dustakan semua Rasul. Sebab tu orang Nasrani, orang Kristian, mereka tak akan beriman selagi mereka beriman kepada semua Rasul. Mereka walaupun beriman kepada Rasul-Rasul lain, mereka tak beriman kepada satu Rasul saja, iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sebenarnya telah kufur kepada semua semua Rasul. Begitu juga dengan kita. Mereka tak beriman dengan Quran saja, satu je daripada kitab Allah. Artinya mereka telah kufurkan semua kitab Allah. Ini perkara yang apa ni kita ketahui. Jadi kekufuran Bani Adam. Bani asalnya anak lelaki. Tapi bukanlah maksud kat sini Bani Adam tu anak lelaki Adam saja. Bila masuk Bani, anak lelaki masuk di sini adalah anak perempuan juga. Bani Adam. Dan Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya semua manusia selepasnya berasal daripada bapa yang satu ni, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Sebab tu kita semua dinamakan anak-anak Adam. Jadi kekufuran mereka dan tarkihim dinahum, dan peninggalan mereka atau mereka meninggalkan agama mereka. Jadi anak Adam ni, manusia tinggalkan agama mereka adalah disebabkan ini. Satu je disebutkan di sini, iaitu al-ghulu fis salihin. Dan diterjemahkan di situ, sikap yang berlebihan terhadap orang-orang soleh. Jadi al-ghulu asalnya makna mujawazatul had, apabila telah melampaui batas. Bila dah lampau batas, maknanya dia dah ghulu. Bila dia dah lebih je, dia dah ghulu. Sebab tu orang Arab semua tahu apa makna ghulu. Sebab mereka kalau harga dah jadi mahal, mereka kata ghala si'ru. Yang ni harga dah lebih, dah mahal. Dan apabila kita masak air dalam periuk atau dalam cerit, bila kita tahu dia nak masak, bila dia masak, kita akan kata apa? Ghalal qidru. Ya, ini periuk air itu dah lebih ya, dia dah naik kan. Jadi itu asal makna al-ghulu. Setiap perkara yang melebihi sesuatu had, maka dia dinamakan al-ghulu. Jadi ghulu ni ada dua macam. Satu, ghulu lebih daripada had di atas, ataupun ghulu di bawah. Maknanya kita lebihkan sesuatu ataupun kita kurangkan sesuatu, dua-duanya ghulu sebab tak ikut had yang ditetapkan. Kemudian fi salihin, dalam orang-orang soleh. Jadi ini khusus sebab kekufuran Bani Adam, sebab mereka tinggalkan agama mereka ni, bukan sembarang ghulu, tetapi adalah ghulu dalam as-salihin. Salihin plural untuk as-salih. Siapa tu orang soleh? Kalau orang dikatakan orang soleh, maknanya dia tidak fasik. Maknanya orang ini mentaati perintah Allah, menjauhkan daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau begitu, semua orang Islam soleh. Tapi kita tahu bahawa ada orang Islam soleh, ada kita tak panggil dia soleh, betul tak? Tapi kita tak cakap juga dia fasik. Jadi menunjukkan bahawa orang soleh ni ada ciri-ciri yang lebih, ada keistimewaan dia, sehingga kan, oh, dia soleh, dia orang soleh. Ini soleha. Biasanya daripada sudut apa? Istiqamahnya. Yang ini sentiasanya di dalam ketaatan, dalam kesolehan. Artinya dia sentiasa bukan hanya taat pada Allah SWT, melakukan perintah, melaksanakan, menjauhkan daripada larangan Allah. Beliau juga menjaga dirinya sendiri dari perkara-perkara yang tidak patut. Jadi hatta dia punya adab, jaga kecakapannya, ketawa dia pun tak banyak contohnya. Dia gurau pun tak begitu banyak. Jalan dia hanya kat tempat yang baik saja, dia tak pergi ke tempat yang bukan-bukan contohnya. Dia tak banyak buang masa. Itu antara tanda-tanda orang-orang soleh. Lebih ada yang mengatakan kalau orang tu orang soleh, duduk dekat dengan dia je, dia akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau duduk dekat dia, cerita pasal bola, cerita pasal politik, cerita pasal orang, itu dan ini bukan orang soleh lah. Sebab orang soleh, orang yang dah laksanakan perintah Allah tu semuanya, maknanya dia dekat dengan Allah SWT. Orang agama lah kita katakan. Tak semestinya dia orang alim. Tak semestinya dia orang alim. Dan kebiasaannya orang alim lah orang soleh. Sebab orang yang paling takut kepada Allah SWT adalah ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kerana dia tahu hak Allah SWT, sebab tu dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana orang kufur, orang tinggalkan agama mereka, mereka berlebih-lebihan di dalam orang-orang soleh. Dan apa maksud berlebihan di sini? Dalam hadis-hadis yang akan datang itu menunjukkan berlebihan mereka itu adalah daripada sudut memuji mereka. Berlebih-lebihan dalam memuji mereka. Dan orang soleh ni daripada manusia, yang utama sekali adalah para rasul. Di atas sekali adalah imam para anbiya dan mursalin, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu paling soleh. Kemudian malaikat pun orang soleh. Malaikat orang ke? Makhluk Allah SWT yang soleh. Itu pakai orang boleh lah. Binatang pun kadang kita cakap orang ke? Baik. Jin pun ada yang soleh. Ada tak jin soleh? Cuma kita tak pernah nampak. Tak, maknanya tak ada. Kemudian masalah jin tak ada masalah lah. Orang tak ada berlebihan dalam masalah jin ni. Lagi apa? Manusia biasa. Yang ini selain daripada Nabi selain daripada para rasul. Di situ ada golongan orang-orang as-salihin. Di dalam Al-Quran ada menyebutkan wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum, dan kawinkanlah ayama minkum, yakni orang-orang yang bujang di kalangan kamu, tak ingat ayama bujang ke yang janda ke, yang penting daripada kalangan soleh min ibadikum, daripada orang-orang soleh di antara hamba-hamba lelaki kamu dan hamba-hamba perempuan kamu. Jadi perintah daripada Allah SWT, kalau kita ada hamba lelaki, hamba perempuan dan mereka tu salihun, maka kawinkanlah mereka. Hamba boleh kahwin, hamba boleh nikah. Kalau nikah dapat anak tak? Ada dapat anak, anak-anak dia juga. Dan anak dia juga milik kepada tuan dia. Ini satu perkara kalau kita tak faham sekarang, sebab kita memang tak pernah bertemu dengan senario apa? Senario ada hamba ni semuanya. Tapi zaman dahulu biasa. Jadi hamba itu dimiliki oleh tuannya. Semua peluh dia, penat dia semuanya adalah milik tuannya, sebab tuan dia beli dia secara full badan dia. Tuan dia beli kat pasar ke kat mana, atau orang boleh kasi hamba pada orang. Jadi semua ada milik tuannya. Kemudian kalau dia berkahwin, apa anak-anak itu juga milik tuannya. Jadi ini satu perkara yang mungkin kita tak faham. Yang penting di sini ada perintah daripada Allah SWT dalam surah An-Nur, kawinkanlah yang soleh daripada hamba lelaki dan hamba perempuan. Sebab di sana ada golongan jahiliah, mereka tak kawinkan hamba perempuan mereka, tapi mereka buat apa? Mereka jadikan perempuan-perempuan, hamba-hamba perempuan ni sebagai pelacur. Jadi mereka dapat duit, jadi tak mau kawinkan. Jadi datang ayat itu mengharamkan perbuatan tersebut. Baik, jadi firman Allah Subhanahu wa taala wa qaulullah azza wa jalla ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab siapa dia? Kita ada dua kitab, Taurat dan Injil. Taurat untuk orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa alaihissalam, dan kitab kedua adalah kitab Al-Injil. Ini adalah kitab yang turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi penduduk atau pengikut Nabi Musa digelar orang-orang Yahudi, penduduk Nabi Isa, pengikut Nabi Isa digelar sebagai orang-orang Nasrani. Ahlul Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dalam ayat ini dikata la taghlu fi dinikum, jangan berlebih-lebihan tapi dalam agama kamu. Jadi macam mana nak berlebih-lebihan dalam agama? Mula-mula kita kena faham tafsiran dinakum. Apa makna din? Kalau kita terjemahkan apa? Din agama kan? Lakum dinukum waliyadin. Orang kata apa? Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Itu satu tafsiran. Boleh tahan lah. Boleh tahan. Saya tak cakap yang paling tepat. Tetapi kalau kita lihat asal makna din, dia balik kepada balasan ataupun amalan. Macam mana agama boleh jadi amalan? Sebab tu maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, Allah adalah pemilik hari ad-din. Kita terjemahkan sebagai apa? Hari pembalasan, betul tak? Kemudian ada sebuah hadis kama tadinu tudan, kama tadin tudan. Sebagaimana kamu, kalau kita terjemahkan beragama, sebagaimana kamu beragama, kamu akan diagamakan. Tentu tak sesuai kan kalau kita terjemahkan dengan atau tafsirkan dengan din di sini sebagai agama dalam hadis ini. Jadi maknanya apa? Sebagaimana kamu buat pada orang lain, demikianlah kamu akan dibuatkan, orang akan buat kepada kamu. Itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu buat baik pada orang, orang akan buat baik yang sama pada kamu. Kamu buat jahat, kamu akan kena juga. Kama tadinu tudan. Itu kalau dengan manusia, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menunjukkan bahawa asal mana din adalah amalan. Jadi yaumad din, balasan terhadap amalan. Jadi ini lebih tepat. Demikianlah tafsiran Syekh Al-Kamin rahimahullah ta'ala. Jadi asal makna din kalau kita ambil sebagai amalan, jangan kamu berlebih-lebihan dalam amalan kamu. Artinya dalam amalan apa? Amalan ibadat kamu. Dan bila orang itu buat satu amalan secara ada macam tersusunnya selalu sangat, kita namakan ni adalah dinuhu. Ni adalah agama dia. Sebab di sini terdapat ada satu perkara yang kita tak sempatlah kita nak bahaskan di sini, tentang garis yang memisahkan antara adat dan agama. Sebab tu di sini orang kata, ini budaya dia, dia main apa, lion dance. Ni tak ada kena dengan agama. Apa lagi? Dragon boat. Dragon boat. Okay, dragon boat. Hantu apa? Ghost festival. Ini tak ada kena dengan agama. Ini semua hanya budaya, adat, kebiasaan. Sedangkan dalam erti bahasa, bahawa agama itu adalah amalan. Apa juga amalan? Kalau dalam bentuk tertentu dilakukan sentiasa, dia dah dinamakan agama sebenarnya. Tetapi di situ perlu ada perincian lagi, nak betul-betul bezakan antara adat, kebiasaan dengan agama. Sebab kita ada hadis yang bahaya. Hadis bahaya, hadis dia tak bahaya, tapi kalau tak faham tu pun bahaya. Apa dia? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Karena siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia dah termasuk dan menjadi kaum tersebut. Jadi adakah semua perkara yang ada pada kaum itu kita tak boleh ikut? Dan kaum tu siapa maksud dia? Kaum di sini selain daripada kaum kita, kaum kita Islam, orang Islam. Ini kita, siapa yang menyerupai orang kafir, maka dia jadi orang kafir. Kan bahaya tu kalau tak faham betul-betul. Jadi daripada sudut mana kan yang tak boleh kita, tak boleh kita ikut? Nah, baik, kita KIV sebentar bab tersebut, ataupun lama pun tak apa, sebab kita banyak nak cerita. La taghlu fi dinikum, jangan berlebih-lebihan dalam agama kamu. Agama Yahudi, agama Nasrani. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqq, dan janganlah berkata-kata di atas Allah, mana atas Allah, atas nama Allah, melainkan al-haq, melainkan yang benar. Nak cakap atas nama Allah boleh ke tak boleh? Boleh, tapi mesti benar. Dan benar tu macam mana tahu dia benar ke tak benar? Ada dalil. Dalil ada, wahyu je, ada nasnya. Kalau ikut rasa-rasa saja, ikut akal fikiran, jelas itu bukan kebenaran. Walaupun betul, itu tidak masuk dalam ayat ini. Ini tetap berkata-kata pada tentang Allah atau atas nama Allah. Ma la ta'lamun, apa yang kamu tak tahu. Jadi apa yang dikatakan oleh Yahudi dan Nasrani? Kalau Nasrani jelas, sebab selepas ayat ini innamal la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, innamal masih ibn maryama rasulullah wa kalimatuhu. Hanya sahaja Masih, Al-Masih, yakni Nabi Isa, anak lelaki Maryam, itu adalah rasul Allah. Ini pesuruh Allah dan kalimatnya. Alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, yang dicampakkan ke dalam perut Maryam, dan dia adalah ruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqulu thalatha, jangan kata tiga. Apa makna tiga? Bahawa Tuhan tiga ataupun Isa ini adalah satu daripada Tuhan yang tiga. Ada kata dia Tuhan, ada kata dia anak Tuhan, samalah juga. Jangan kata demikian. So ini rupa-rupanya maksud daripada jangan berkata-kata atas nama Allah melainkan Al-Haq. Baik. Adapun orang-orang Yahudi dalam ayat lain, mereka mengatakan Uzair ibn Allah. Waqalatil Yahudu Uzair ibn Allah. Uzair katanya seorang Nabi dari Bani Israel. Dia terlampau hebat sangat. Dialah yang terdapat kisahnya mengikut riwayat-riwayat, yang Allah matikan dia selama 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan dia kembali. Allah tunjukkan keledainya dan tinggal tulang itu, bagaimana Allah hidupkan dia, letakkan daging dan sebagainya. Kemudian dia hidup berdiri di hadapan beliau. Katanya lelaki tersebut dalam surah Al-Baqarah tu adalah siapa? Nabi Uzair. Dan beliau antara Nabi yang hafal kitab Taurat, hafal Tak ada orang boleh hafal kitab Taurat kecuali siapa ni? Ha, kecuali orang ni. Ini antara yang disebutkan dalam riwayat-riwayat kita pernah baca kitab apa? Kitab apa tu? Kitab Bidayatul Qasasul Anbiya' Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ada riwayat-riwayat ini. Jadi ini dua perkara adalah ghulu fi dinikum. Termasuk ghulu, yakni berlebih-lebihan dalam agama. Ayat ini sebenarnya dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala untuk menerangkan bahawa bagaimana ahlul kitab asalnya yang mempunyai hak, yakni mempunyai kitab daripada Allah SWT, sesat dan menjadi kufur dan meninggalkan agama yang sebenarnya sebab melampau. Kita tahu akidah yang paling asas, perkara yang paling penting dalam agama Nasrani apa dia? Masalah Nabi Isa, bahawa Isa adalah anak Tuhan ataupun lepas tu jadi Tuhan. Bahawa Tuhan tu ada tiga. Baik, kalau kita tanya kenapa mereka kata Nabi Isa tu Tuhan, tak ada sebab lain kecuali hulu. Mereka mengagungkan Nabi Isa berlebih-lebihan sehingga kan mereka katakan dia anak Tuhan semata-mata kerana beliau dilahirkan dengan tanpa bapa, dan terdapat apa ni, beberapa mukjizat yang Allah berikan di atas tangan Nabi Isa alaihissalam. Ada pun orang Yahudi pun melampau juga, tapi mereka punya melampau tu di belakang. Mereka katakan Isa adalah anak zina. Melampau ke tidak? Melampau. Melampau yang opposite. Jadi sebab Allah SWT turunkan ayat ini. Jadi ayat ini adakah untuk ahlul kitab sahaja? Ya, yeah. Tak ada kena-mengena dengan orang Islam. Ya, yeah. Yang baca Quran siapa? Ahlul kitab ke orang Islam? Orang Islam kan lagi banyak baca. Jadi apakah pelajarannya untuk orang Islam? Pelajarannya sama. Kamu orang, wahai orang yang beriman, orang Islam yang dapat petunjuk ini, jangan juga melampau seperti ahlul kitab dalam agama kamu. Dan jangan berkata atas Allah, atas nama Allah, apa yang kamu tak tahu dengan tanpa kebenaran. Baik. Kemudian fis sahih, diriwayatkan dalam as-sahih. Ini dalam Al-Bukhari. Saya tak pasti ada dalam Muslim ke tidak. Baik, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang pentafsir yang ulung terhadap apa? Al-Quran. Tentang firman Allah Ta'ala, wa qalu la tadarunna alihatakum. Mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan alihatakum. Aliha plural untuk ilah, ya ini Tuhan-Tuhan yang disembah. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah. Siapa tu? Patung-patung tu lah. Wa la tadarunna waddan, dan janganlah tinggalkan. Tinggalkan apa? Yani abaikan dan tidak sembah waddan, suwa'an, yahutha, wa ya'uqa, wa nasra. Ada berapa nama ni? Lima nama ni. Jadi apa kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma? Beliau mengatakan ini adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Orang-orang soleh, bukan Nabi, bukan Rasul. Sebab antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh tak ada Nabi lah. Jadi ini orang soleh, nama orang soleh. Jadi apa kita faham? Bahawa mereka telah menyembah orang-orang soleh. Dan bila Nabi Nuh AS ajak mereka mentauhidkan Allah SWT, tidak mencirikannya, mereka dengar ke tak dengar, mereka terima atau tak terima? Mereka tak terima. Bahkan sebahagian mereka bersungguh-sungguh mewasiatkan kaum mereka untuk apa ni? Untuk istiqamah, kita katakan, atas apa? Atas agama nenek moyang mereka. Hampir sama dengan kisah apa? Abu Talib dengan Abu Jahal kan? Nabi SAW ziarah Abu Talib, Abu Jahal pun ada ziarah sebelah dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Mereka juga berwasiat kepada Abu Talib supaya istiqamah terhadap agama nenek moyang, agama Abdul Muttalib. Samalah di sini. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan ni semua. Baik, kata Ibn Abbas lagi, tatkala mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaum mereka dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka. Dirikanlah patung-patung. Sebelum nak dirikan patung-patung, maknanya buat dulu lah patung tu, pahat dulu apa semuanya. Tak disebutkan daripada batu ke, daripada kayu. Plastik tak adalah zaman dulu plastik. Ya, mungkin kayu, mungkin batu. Dan letakkan di mana? Di tempat majalis, tempat-tempat duduk orang soleh. Ni ada tempat-tempat duduk dia kan, mereka duduk. Letakkan di situ. Kanu yajlisuna fiha ansaban. Itu makna ansab, plural kepada nasab. Wasamuha bi asma'ihim. Kan tu saja. Namakanlah patung-patung itu. Ini Wad, ini Suwa', ini Ya'us, Yahud, Ya'ub, ini Nas. Nama orang-orang soleh tersebut. Kenapa namakan dengan nama orang soleh? Apa kita boleh faham? Supaya apa? Supaya dekat di hati ya. Tujuannya tidak lain, tidak bukan untuk apa ni? Untuk mengingatkan kaum Nabi Nuh kepada atau terhadap orang-orang soleh ni. Nak ingatkan mereka. Mungkin drawing ataupun dia punya carving dan sculpture tu tak berapa canggih sangat zaman dulu. Jadi ni siapa punya patung, ni siapa punya patung? Letak nama, ni patung dia, ni patung dia ni, ni patung dia ni, patung dia ni. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya apa ni, lebih dekat hubungan dan mengingatkan mereka kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Ni semua orang soleh masih hidup ke dah tinggal dan meninggal dunia? Meninggal dunia. Satu poin yang penting, waktu hidup mereka tak buat, bila dah mati baru buat. Syaitan yang suruh buat. Falamahalaku auhas syaitan. Syaitan mewahyukan kepada kaum mereka. Syaitan pun boleh kasih wahyu? Jawabnya boh, boleh. Mengikut riwayat ni boleh. Tapi maksud wahyu apa dia? Bisikkan. Wahyu asalnya adalah i'lam, yang ini memberitahu satu pemberitahuan dengan cara yang tersembunyi dan pantas. Pemberitahuan dengan cara yang halus dan pantas. Kalau lambat, itu bukan wahyu. Slow punya wahyu, tak ada. Macam email lah dia, dia dengan apa ni? Cara tersembunyi. Tak nampak dapat dia punya apa? Dapat dia punya berita. Itu asal makna wahyu daripada bahasa Arab. Waktu Allah SWT wahyukan kepada binatang, kepada serangga. Wa auha rabbuka ila an-nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rushun. Kepada lebah Allah wahyukan. Kita tak dengar dan secara pantas. Baik. Jadi mereka diwahyukan oleh syaitan, mereka buat ataupun tidak, mereka lakukan. Kata Ibn Abbas, orang-orang itu melaksanakan bisikan syaitan tersebut, tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Mereka tak sembah. Patung tu ada kat situ, mereka nampak, ingatkan mereka terhadap orang-orang soleh, mereka pun semangat nak beribadat. Niat baik. Jadi mereka tak sembah. Itu generasi pertama. Hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang. Jadi ada dua perkara di sini kata Ibn Abbas. Orang yang buat patung dah tak ada. Generasi itu satu generasi tak ada. Berapa tahun? Wallahu'alam. Tapi kalau kita lihat umur kaum Nabi Nuh, kita boleh agak masanya amat panjang sekali. Satu generasi kalau tak ada. Nabi Nuh AS aja hidup dia lebih daripada 950 tahun. Dakwah dia aja 950 tahun. Berapa hidup dia? Wallahu'alam. Umur dia. Taruhlah 1000 tahun. 1000 tahun. Itu umur dia. Maknanya lebih kurang. Umur kaum dia pun lebih kurang gitulah. 1000 tahun. Itu kaum dia, Nabi Nuh. Orang yang buat patung pada zaman dia ke sebelum Nabi Nuh? Sebelum. Berapa generasi? Nampak macam satu generasi je sebelum dia. Tapi kalau kita lihat kata Ibn Qayyim, rupanya dia dua generasi sebelum dia. Nabi Nuh AS datang pada generasi yang ketiga. Patutnya yang lagi awal lagi panjang lah umur dia. Tak apa, kita ambil 1000 average. Jadi sama ada 2000 tahun ataupun 3000 tahun. Syaitan punya planning jauh. Lagi jauh daripada buat MRT. Ha. Waktu kan plan yang mati nak sampai Johor. Saya baru dapat email. Tak tahu bila, berapa tahun lagi. Dan berapa lama diorang dah plan dah. Syaitan plan supaya orang kufurkan kepada Allah dan tinggalkan agama Allah ni berapa ribu tahun sebelum tu. Sabar betul syaitan. Baik. Jadi apabila mereka dah meninggal dunia, satu generasi meninggal dunia, datang generasi baru, mereka tak tahu patung ni buat apa. Jadi mereka pun menyembah. Satu sembah, dua sembah, yang ketiga cakap, doa aku mustajab. Orang pun dengar, orang pun pergi. Akhirnya orang menyembah patung-patung tersebut selain Allah. Dan bila ajak kepada tauhid, mentauhidkan Allah SWT, semua dah tak nak dengar lagi. Mereka tuduh Nabi Nuh AS apa? Meninggalkan kurang hajar lah, biadab terhadap apa, agama nenek moyang. Baru makan garam sikit, kita makan garam dah banyak kan. Cerita sama lah. Tukang sihir lah, apa-apa semua. Nabi Nuh cakap semua, mereka tak mau dengar. Masukkan tangan jari kat dalam telinga mereka, selubungkan. Apa perasaan awak? Awak diri kat sini, awak cakap semua tutup telinga, tutup baju. Awak boleh tahan tak? Tak sampai satu minit saya rasa awak tak boleh tahan. Nabi Nuh AS 950 tahun macam tu. Dia dakwah, orang pun tutup telinga, tutup dengan baju. Baik. Jadi kita, apa yang kita dah hadapi sekarang ni tak ada apa-apa. Kita kena sabar. Sebab tu Nabi Nuh AS termasuk ulul azmi minar rusul, orang-orang yang sabar dari kalangan para rasul. Dan itu adalah tafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan apa hukum tafsir Ibn Abbas? Ibn Abbas siapa? Seorang sahabat. Kata ulama, tafsir sahabat memiliki hukum marfu'. Ini hukum dia macam hadis Nabi SAW. Artinya tafsir dia macam tafsir Nabi SAW. Lagi-lagi kalau dia bukan ada kaitan dengan hukum ahkam, ya, tentang hal seperti ini, menunjukkan bahawa dia tidak dapat tafsir ini kecuali daripada siapa? Daripada Rasulullah SAW. Dan sanad sampai kepada Ibn Abbas, sanad yang sahih. Ini awak punya senjata paling kuat nanti bila nak dakwah dengan orang-orang ahli kubur, orang yang tak asyik dengan syekh-syekh dan sebagainya. Keluarkan hadis ini, hadis tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Mereka tak boleh kata bahawa ah, ini Ibn Abbas ni pendapat. Pendapat ke ni? Macam ini pendapat? Boleh main-main agak-agak bahawa apa yang berlaku pada zaman ini, nama-nama lah, nama orang soleh. Awak agak Ibn Abbas tergamak nak pandai-pandai? Tentu sekali dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada ingkar daripada para ulama tentang tafsir ini. Kita lihat Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang anak murid yang besar daripada Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ramai kalangan salaf yang berkata, salaf ini ulama-ulama salaf, ulama tafsir dan sebagainya, mereka berkata ramai, tapi yang dibawa cuma satu je. Jadi ini usaha Ibn Qayyim, dia kumpulkan kata-kata ulama salaf, tafsiran mereka, dia sampaikan yang ringkas. Iaitu setelah mereka itu meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka. Siapa meninggal? Orang yang buat patung ke orang soleh? Baca balik. Siapa yang meninggal? Orang yang buat patung ke yang buat orang soleh? Orang soleh. Orang soleh. Maka orang ramai pun sering mendatangi kuburan mereka. Akafu ala kuburihim. Itu lafaz dia. Akafu maknanya iktikaf. Iktikaf maknanya beribadah lama di kuburan mereka. Yang ini adakah disebutkan oleh Ibn Abbas? Mereka datang kat kubur, sembah kat kubur orang-orang soleh tu. Sembah Allah tau. Ada tak? Tak ada. Jadi menyebabkan Ibn Abbas bawa ringkas saja. Ibn Qayyim kumpul daripada kata-kata ulama lain. Dia tambah lagi satu. Jadi mula-mula sebelum buat patung tu, mereka buat apa? Mereka datang ke kuburan orang-orang soleh, sedih, dan mereka beribadat di sana, doa di sana dan sebagainya. Itu. Dan mereka belum syirikkan Allah SWT, masih minta pada Allah SWT. Itu generasi pertama. 1000 tahun ke? Berapa ribu tahun? Wallahu alam. Taruhlah 500 tahun pun dah lama lah. Lalu membikin patung-patung mereka. Lalu satu generasi lagi buat patung, Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Sebab tu ada tiga generasi di sini. Zaman Nabi Nuh AS dah generasi yang ketiga. Dah tak main kubur-kubur lagi. Terus apa? Patung terus, direct. Faedah yang kita boleh ambil daripada hal ini apa dia? Jangan ambil ringan tentang perkara yang diada-adakan dalam agama. Sebab perkara ni apa dia? Sembah Allah SWT di kuburan, buat patung, bidah. Kenapa kita namakan dia bidah? Asal definisi bidah apa dia? Perkara yang diada-adakan dalam agama, biasanya untuk mendekatkan diri seseorang itu kepada Allah SWT. Ada elemen apa? Nak takarrub kepada Allah SWT dengan amalan tersebut. Kalau setakat dia buat gitu saja, dia ingatkan itu salah satu daripada sunnah misalnya, bukan perkara yang diadakan dalam agama, orang biasa tak namakan dia bidah. Orang tak namakan dia ahli bidah. Misalnya mazhab Syafi'i contohnya, dia sapu kepala berapa kali? Tiga kali, betul tak? Tiga kali. Adakah kita namakan dia pelaku bidah? Dia ikut hadis. Kalau dia kata apa? Aku ikut sunnah. Aku jumpa hadis, bab imam aku, Imam Syafi'i, dia kata hadis ataupun pendapat dia ke, ataupun hadis yang nyatakan Nabi SAW sapu tiga kali. Lain tau dengan orang yang buat bid'ah yang tak ada dalil, yang cuma ada syubhat, mimpi, kasyaf lah apa benda suruh dan seterusnya. Lepas tu dia amalkan benda tu, nak dekatkan diri dia kepada Allah SWT, baru dia nama ahlul bid'ah. Bukan semua orang buat benda yang salah, semua orang buat bid'ah, dia ahli bid'ah. Oh, ni panjang, kalau cerita panjang lagi. Bukan semua orang yang buat bid'ah ahli bid'ah. Bid'ah ni ada macam-macam. Dia ada bid'ah usul, ada bid'ah furuk, cabang. Usul maknanya bid'ah ni dia buat nampak satu je, tapi bawah dia ada banyak cabang. Seperti khawarij, seperti syiah. Bid'ah dia apa? Khawarij. Siapa buat dosa besar? Kufur, betul tak? Itu bukan furuk, itu besar. Bawah dia ada macam-macam. Jadi kita bunuh pemerintah, kita lawan orang yang sama dengan dia, kita tak semayang dengan orang ramai, tak puasa dengan orang ramai, atau apa-apa sajalah. Kita bunuh orang ramai pun boleh. Sebab tu orang yang ada pendapat gini, walaupun dia tak amalkan bid'ah tersebut, dia cuma agree saja. Kalau kita keluar, kita lawan pemerintah, okey tak? Wahai Tuan Syekh, okey. Tapi dia tak buat. Dia ahlu bid'ah, orang tak akan ambil adik dia. Walaupun dia tak pernah buat, dia tak pernah khuruj. Sebab apa? Masalah dia bukan masalah kecil, masalah besar. Sama juga dengan Syekh. Dia kata apa ni, imam-imam dia maksum, yang layak jadi khalifah gini. Dia masalah bukan furuk, dia masalah besar. Bawah dia ada macam-macam lagi. Jadi siapa yang ada pendapat demikian, walaupun dia tak buat, dia dah bahaya. Tapi ada orang kunut dalam solat fajar, ahli bid'ah? Ha. Pada kita bid'ah tu cerita lain. Tidak, sebab bawah dia tak ada furuk lagi, tak ada cabang lagi bawah kunut tu. Tak ada kan? Dah habis, dah selesai kat situ. Sebab tu ulama kata kalau macam ni tak boleh namakan ahlul bid'ah. Kecuali bukan satu furuk dia buat, ini dia buat, sana dia buat, baca lepas solat itu, tu banyak sangat sehingga kan kita boleh rumuskan bahawa dia ni lain, tak ada nak apa, nak buat bid'ah. Ahli bid'ah ni boleh kita namakan dak bid'ah. Tapi bahaya, jangan apa ni, jangan terus kita hukum orang. Jadi ada orang buat kesilapan, ada orang dia taklid kepada seorang syekh dan sebagainya, tak sama dengan syekh tersebut yang ajak kepada bid'ah. Kalau salah pun kunut dalam solat subuh, bukan salah orang awam tu, walaupun dia imam kat masjid. Salah siapa? Salah orang yang patut yang kepada dia. Mungkin dia boleh salah, dia dah ikut apa dia dah patut dilakukan. Baik. Nah, balik kepada hal ini. Jadi itu kata-kata Ibn Qayyim tentang tafsir ayat dalam surah Nuh alaihissalam. Kemudian pengarang kitab membawa satu lagi hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "La tutruni kama ataratin Nasara ibnu Maryam." Jangan kamu berlebih-lebihan memujiku. Jadi ini tidak ada makna lain kecuali berlebih-lebihan memujiku. Itra. Itra maknanya berlebih-lebihan dalam memuji. Memuji siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni melaungkan pujian-pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau pemimpin kula, engkau itulah, engkau apa ni segala-galanya lah, engkau dan macam-macam lagi lah. Jangan berlebih-lebihan seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Ibnu Maryam. Ibnu Maryam Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya mereka sampai kepada tahap apa? Mentuhankan Nabi Isa. Di sini ada masalah tentang makna kama. Kama dalam Quran, dalam hadis itu, sebagaimana orang Nasrani memuji Ibnu Maryam. Adakah yang dilarang itu pujian yang dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Nabi Isa AS? Oh, Nasrani puji Nabi Isa sampai apa? Sampai jadikan dia anak Tuhan. Oh, itu kita tak boleh. Kita tak boleh kata Nabi Muhammad anak Tuhan. Tapi nak puji selain daripada itu boleh. Dia tahu yang gaib, dia dengar semua, dan dia boleh turun sana turun sini, dia boleh syafaatkan siapa saja dan seterusnya. Adakah itu dimaksudkan daripada hadis ini? Hanya yang dilarang adalah jangan jadikan Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan. Maka kata ulama, ini adalah tafsiran yang salah. Tafsiran yang betul, kama ni li ta'lil. Ta'lil maknanya sebagai sebab. Pujian yang menjadi sebab kepada apa ni? Kepada kesyirikan. Kepada berlebih-lebihan. Jadi apa juga pujian yang boleh bawa kepada penyalahan ataupun bersalahan berlawanan dengan akidah, maka dilarang. Jadi apa dia yang berlawanan bersalahan dengan akidah? Iaitu bila kita letakkan Nabi SAW, kita puji Nabi SAW lebih daripada sepatutnya. Dan dijelaskan oleh Nabi SAW selepas itu, innama ana abdun. Hanya sebenarnya aku adalah hamba. Jadi itu keadaan aku. Jangan lebih puji. Jadi jangan sampai mengeluarkan kata-kata hinggakan aku lebih daripada hamba. Aku dituhankan. Sebab hamba tu tidak dijadikan Tuhan. Al-abdu la yu'bad. Tapi dalam waktu yang sama, jangan kita lekehkan Nabi SAW. Kita berlaku yang diistilahkan sebagai al-jafa. Kita buat bodoh je lah dengan Nabi SAW. Tak puji langsung pun, tak agungkan langsung pun. Sebab tu Nabi SAW kata, fakulu abdullahi wa rasul. Katakanlah Abdullah, hamba Allah dan rasulnya. Jadi Nabi SAW adalah hamba Allah betul, tapi dia lain daripada orang lain. Apa yang beza dia? Dia seorang rasul. Jadi kita kena ikut dia sebagai seorang rasul. Kita kena agungkan dia sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan. Jadi di cover, ditutup dua-dua pintu al-ghulu, pelampauan di situ. Jadi dengan hadis ini akhrajahu, maknanya Bukhari dan Muslim mengeluarkannya. Lagi sekali, ini senjata yang kuat bagi orang yang memuji-muji Nabi SAW berlebih-lebihan. Dalam kitab apa? Kita semua tahu, kitab Barzanji. Dalam apa tu, Qasidah Busairi. Jadi yang ini semua terdapat banyak ghulu yang dilarang dalam syariat. Kemudian hadis yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Artinya janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku. Fa inna ma, sebagaimana janganlah jauhilah oleh kamu sekalian sikap berlebih-lebihan umum. Kerana sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kamu, Ahlul Kitab. Jadi kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Ahlul Kitab, yakni berlebih-lebihan dalam agama, dalam memuji Nabi SAW, kita pun akan binasa. Sebagaimana binasanya umat-umat sebelum kita. Satu amaran yang keras daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan di sini, adakah sikap hulu itu saja yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kita? Atau di sana ada perkara lain yang menghancurkan mereka? Jawabnya ada. Tapi yang disebutkan di sini satu daripada. Sebab tak semestinya satu sebab saja yang menghancurkan umat itu lah. Mungkin ada 4-5 sebab yang menghancurkan satu-satu umat. Jadi dalam hadis Nabi SAW telah menerangkan bahawa Bani Israel ini yang menghancurkan mereka, إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفِ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفِ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدِّ. Kan ada kisah Usama yang minta syafaat kepada Nabi SAW supaya tak dihukumkan had, hudud terhadap wanita mahzumiyah yang telah mencuri, kan ada. Jadi mereka gila Usama pergi minta syafaat, yakni Nabi SAW jangan potong tangan perempuan ini, sebab perempuan ini daripada golongan apa? Bangsawan. Nabi SAW marah. Tashfa' fi haddin min hududillah, wahai Usama, adakah minta syafaat dalam satu daripada hudud-hudud Allah? Hukum hudud tak boleh, tak boleh kasih can, tak boleh toleransi lagi. Kemudian Nabi SAW sebutkan hadis tadi, sesungguhnya yang menghancurkan umat sebelum kamu apa dia? Bila orang bangsawan curi, mereka tinggalkan, lepaskan. Kita sarah kafir mutba'in, tapi orang lemah-lemah yang mencuri, mereka hukum hudud. Diskriminasi kat sini. Jadi mereka lebihkan orang-orang kaya. Jadi itu antara yang menyebabkan kehancuran umat sebelum. Dan ada lagi antara dalam hadis 40 tu apa? Antara perkara yang menghancurkan umat yang lalu adalah kasratu soalihim ala anbiya'ihim. Itu yang lafaz dia. Iaitu banyaknya mereka tanya-tanya kan nabi-nabi mereka tentang apa ni? Tentang hukum agama. Juga semakna dengan berlebih-lebihan. Lembu apa tu? Lembu apa? Lembu warna apa? Lembu macam mana? Macam mana? Macam mana? Banyak sangat tanya, itulah membinasakan, membinasakan mereka. Akhirnya banyak yang tak diharamkan lah jadi haram. Jadi jelas dalam ayat ini ataupun hadis ini, Nabi SAW melarang daripada sifat berlebih-lebihan. Terdapat satu riwayat yang sahih berkenaan dengan haji. Bahawa Nabi SAW ketika di Mina, Nabi SAW mengutip batu-batu kecil untuk buat lempar apa, lontar jamrah kan, sebesar hasa, yakni sebesar biji kacang hijau tu lah, kecil sikit daripada kacang hijau. Kemudian Nabi SAW kata, bimithli hadza farmu, dengan batu seperti inilah kamu lontar, lontar jamrah. Kemudian Nabi kata, wa iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Ini cerita pasal apa? Pasal batu ni. Jangan lebih besar daripada ni. Seperti ini kamu lempar, kecil yang kecil yang kecil jauh. Kerana sikap berlebih-lebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kamu. Kunan fukaha pun ceritakan lah, biji, biji tu berapa saiz besar dia, gini-gini. Siapa? Ada yang kita fikir banyak. Tapi kalau awak pergi haji semalam, semalam awak tak pergi haji lah, nanti tanya kepada orang-orang yang telah pergi haji, apakah apa ni yang mereka ceritakan tentang keadaan orang lempar lontar jamrah, batu kecil gini ke ataupun batu besar-besar, bahkan selipar, botol, payung, macam-macam, macam-macam ada kat dalam. Yang mana kalau kena orang memang sampai berdarah, ada kita tengok orang sampai kepala berdarah. Orang mau masuk semua kena tunduk, takut kena campak. Kalau batu kecil kena pun tak ada apa-apa pun. Jangan kecil sangat tak sampai. Kita bukannya nak lempar sampai apa ni, sampai orang tu mati. Kalau pergi jihad bolehlah bawa batu besar lempar. Ini bukan nak lempar syaitan. Orang kata ni lempar syaitan, jamrat syaitan. Tapi nak lempar tempat tu, yang penting masuk kat dalam apa, lubang tu. Bukan nak lempar batu tegak tu je. Batu tu sebagai tanda je. Kalau kena batu tu pun tepat, lepas tu dia melanting tak masuk dalam lubang tu, sah ke tak sah? Lontaran tu tak sah, kena lontar lagi sekali sampai masuk. Jadi yang dia nak apa? Masuk dalam lubang tu. Dia ada macam telaga tu, masuk dalam situ. Bukan kena tu tepat. Tapi apa yang berlaku pada umat Islam? Mereka melampau-lampau. Memang dalam haji je banyak benda melampau-lampau. Tawaf dia melampau, sa'i dia melampau. Semua benda dia melampau. Zikir apa yang diorang bawa lah. Baik, dia nyanyi-nyanyi dalam ketika tawaf, dalam sa'i, beramai-ramai dan seterusnya. Macam-macam hal. Kalau mereka balik macam gitu, artinya mereka tak dapat pelajaran daripada haji. Ada dua pelajaran paling penting daripada haji. Yang pertama, tauhid, talbiyah, ni syairullah, tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Kalau balik masih tak agungkan Allah SWT, tak tahu pun nak cakap. Yang kedua apa? Al-mutaba'ah. Yang ni ikut Rasulullah SAW. Sampai kat sini, niat ihram. Tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh itu, tak boleh ini lah. Sampai kat sini, Nabi buat apa? Oh, Nabi angkat tangan. Oh, ni Nabi buat apa ni? Nabi cium ajar aswad. Sampai kat sini baca apa? Rabbana atina fid dunya. Semua orang nak tahu yang tu lah. Setiap tempat. Lepas tu solat. Solat kat mana? Belakang makan Ibrahim. Okey, kita buat belakang makan Ibrahim. Mana kita boleh buat haji 2-3 kali? Mesti make sure makan Ibrahim. Kat belakang tu kita pergi. Semua orang pun sama juga. Habis apa jadi? Jam. Bila sampai sana dia tahu dia tak boleh solat belakang makan Ibrahim. Ada yang degil. Solat betul-betul gini. Dia punya gad tolak-tolak pun tak bergerak. Lelaki tak apa juga boleh tolak. Perempuan kadang macam mana tolak? Ya. Mati-mati. Bergayut dekat apa tu? Dekat pintu Kaabah tu, dekat Multazam dan sebagainya. Itu bukan keadaan biasa, keadaan haji pula. Mati-mati nak cium ajar rasuah. Terlebih sangat, dia tak dapat lihat. Jadi ini antara perkara yang apa yang berlaku pada haji. Kalau dia balik, dia akan tahu bahawa oh, setiap tempat kita buat ni ikut Rasulullah sana. Bila balik Singapura, semua ikut sunnah. Patutnya macam tu lah. Cukur rambut lah. Kalau umrah, cukur rambut. Apa ni? Gunting rambut. Yalah. Kalau lepas haji, apa? Tahalul, cukur rambut. Tadi gunting ni kan cukur. Semua ada dalam haji. Itu suruh orang buat. Ada banyak yang buat lah. Ada yang tak buat tu, bukan cerita. Dan awak tahu tak masalah cukur rambut ataupun gunting rambut ni? Bezanya dengan wuduk. Kalau saya teringat wuduk, ayat dia kata wamsahu biru'usikum, sapulah dengan kepala kamu. Sebab tu ada khilaf dengan tu sebahagian. Ada kata semua, ada kata sebahagian. Kan sebahagian tu ada khilaf, 3 rambut lah, 4 jari lah, 1/3 lah dan sebagainya kan. Tapi berkenaan dengan tahallul ni, dia tak pakai bi. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Muhalliqina ru'usakum, dia tak pakai bi, dia tak ada biru'usikum. Jadi sepatutnya apa? Tak ada khilaf bahawa kalau cukup, cukup semua. Kalau gunting, gunting semua. Bukan 3 lay rambut. Tu pun ada orang buat 3 lay. 3 lay rambut. Kita bawa bab wuduk kepada apa? Bab apa ni, haji dan umrah. Baik, kembali kita kepada hadis tadi. Iyakum wal ghulub. Janganlah kau, jauhilah kamu sekalian sikap berlebih-lebihan. Kemudian wali muslimin, Muslim meriwayatkan dari Ibn Mas'ud bahawa Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang yang berlebihan tindakannya. Mutanatti' ni al-muta'ammiqun, yakni mendalam-dalam sesuatu keadaan. Yang dimaksudkan sini mendalam-dalam sangat dalam apa? Dalam hal urusan agama, sama ada akidah, amal ibadat ataupun perbuatan, percakapan dan sebagainya. Lebih-lebih sangat mesti binasa. Nabi SAW akan cakap sekali, bukan dua kali tapi tiga kali. Kenapa agak? Supaya orang di hadapan umat Nabi SAW sedar dan ingat dan takut nak buat perkara tu. Apa dia? Al-tanattu'. Tanattu' maknanya berlebih-lebihan. Kalau solat tu nak baca surah apa boleh ke? Panjang, pendek, semua boleh. Dia nak apa? Yang panjang sangat. Kalau doa biasalah, dia nak yang dia apa ni, yang panjang-panjang. Kalau rukuk, sujud ataupun apa juga dia buat, semua dia nak lebih-lebih. Biasanya macam tu. Jadi bila itu dah ada sebati dalam diri seorang itu, maka dia akan jatuh kepada sikap-sikap yang tadi. Mula-mula bid'ah, lama-lama boleh kepada syirik. Sebab tu kata Syekh Muhammad Dohab, dia ada dua perkara. Ghulu ni mengakibatkan dua perkara. Satu perkara kufur, terus kufur sebagaimana orang Kristen dan Yahudi. Yang kedua apa? Tinggalkan agama terus. Baik, kemudian kandungan bab ini, masail hadil azal bab. Yang pertama, bahawa orang yang memahami bab ini dan kedua bab berikutnya akan jelas baginya keterasingan Islam, ghurbat al-Islam. Dan akan melihat betapa kuasa Allah itu untuk merubah hati manusia. Ini dia kata pada zaman dia. Hadis macam gini banyak tentang melarang daripada ghulu, Quran lagi, surah Nuh alaihissalam dengan tafsirannya, dan bab-bab sebelum tadi semua penuh dengan Quran dan hadis. Kita lihat orang sekarang macam mana mereka punya, jauh mereka punya asingnya dengan dalil-dalil tadi, dengan ajaran Islam yang sebenar. Dan mereka lakukan semua melampau-lampau. Yang kedua, mengetahui bahawa awal mula syirik yang terjadi di muka bumi ini adalah kerana sikap yang tidak benar terhadap orang-orang soleh. Satu fakta yang tak boleh dinafikan oleh siapa juga. Kaum Nabi Nuh AS syirikkan Allah SWT sebab berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Nama orang soleh itu terakam dalam Quran. Oh, tak boleh buat apa, tak boleh tukar. Lima orang. Jadi adakah orang boleh katakan, tak, itu berlaku pada zaman Nabi Nuh, lepas takkan berlaku lagi? Jawabnya, zaman Nabi Muhammad SAW perkara yang sama berlaku. Lah, tak tu siapa? Orang kan? Orang baik. Selalu kasih makan orang haji. Jadi mereka namakan patung-patung itu pada orang-orang yang saleh. Yang ketiga, mengetahui apa yang pertama kali diperbuat orang-orang sehingga ajaran para nabi menjadi berubah. Padahal para nabi itu sebagaimana diketahui adalah utusan Allah. Itu buat patung dan sebagainya. Jadi asalnya semua untuk mengingat saja, untuk ingat saja kan. Kita pun sama, simpan gambar semua nak ingat, nak ingat, nak ingat. Sekarang tak ada apa-apa, beratus tahun lagi wallahualam, generasi cucu cicit kita, mereka boleh sembah gambar patung tersebut. Saya balik daripada Indonesia, punya banyak patung. Patung peringatan tubuh-tubuh dia lah banyak, banyak betul. Dekat setiap apa ni, center-center tu ada patung tempat apa ni, Jepun attack lah dan sebagainya. Yang keempat, cepat lakunya hal bid'ah padahal syariat ilahi dan fitrah manusia menolaknya. Yang kelima, faktor yang menyebabkan itu semua adalah percampur adukan antara al-haq dan al-batil. Adapun yang pertama ialah rasa cinta kepada orang-orang soleh. Itu al-haq, Cinta pada orang soleh ni betul ke tak betul? Betul. Baik, apa yang batilnya? Yang kedua adalah tindakan dilakukan sejumlah orang berilmu dan beragama dengan maksud untuk suatu kebaikan. Tetapi orang-orang yang datang sesudah mereka menduga bahawa apa yang mereka maksudkan bukanlah hal itu. Maksud di sini, yang betul tu cinta pada orang soleh, tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang bid'ah. Buat patung lah, pergi kat kubur lah dan sebagainya ni, ini cara yang salah. Kemudian ahli ilmu tu dia diam, dia tak cakap. Yang keenam, tafsiran ayat dalam surah Nuh tak ditafsirkan. Yang ketujuh, watak manusia bahawa al-haq yang ada dalam dirinya boleh berkurangan, sedangkan al-batil malah boleh bertambah. Ini kebanyakan orang. Okay, dia sekarang tahu dia alim, kemudian dia tahu yang benar, buat yang benar pun. Tapi kalau ikut apa yang kita baca tadi, lama-lama kebenaran tu akan apa? Akan kurang. Sampai hilang. Ini keadaan kebanyakan manusia, bukan semua manusia. Ada orang, kebatilan banyak kat dalam dirinya, bahkan semuanya jahat. Kufur macam sahabat-sahabat yang mulanya kafir. Tapi bila masuk Islam, lama-lama kebatilan tu kurang, kebenarannya mengalahkan kebatilan tersebut. Maksud di sini, kebanyakan orang kalau tak diingatkan dengan kebenaran, tidak didakwah, apa akan berlaku? Mereka akan sesat. Islam dah kat Singapura dah berapa tahun? Ratus tahun ada. Kalau tak buat sesuatu, hilang semua. Kan datang ada fitnah baru, macam-macam ni. Kalau ulama ni semua diam, sibuk dengan benda lain, habislah. Ni semua akan apa ni? Akan hilang. Ketika itu dah susah nak kembali kepada kebenaran. Yang ke-8, bab ini mengandung suatu bukti bagi kebenaran pernyataan kaum salaf bahawa bid'ah adalah penyebab kekafiran. Bid'ah baridul kufur, dan lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat, kerana maksiat masih boleh diampuni sedangkan bid'ah tidak. Sebenarnya semua bid'ah ke maksiat boleh diampunkan oleh Allah SWT. Maksud di sini, orang yang buat bid'ah banding dengan orang buat maksiat, orang buat maksiat itu lebih mudah beristighfar sebab dia tahu benda itu maksiat. Kalau orang buat bid'ah, dia tak tahu benda itu maksiat. Dia rasakan itulah yang dicintai oleh Allah SWT, jadi dia susah nak tinggalkan. Yang ke-9, syaitan mengetahui tentang dampak yang diakibatkan oleh bid'ah. Dia tahu akibat bid'ah, sekalipun maksud pelakunya adalah baik. Syaitan memang experience lah dalam bab ni. Antara nak suruh orang buat maksiat dengan buat bid'ah, dia lebih suka orang buat bid'ah. Dan ada kaedah, macam mana dosa itu besar pun, bid'ah yang kecil tu lagi besar daripadanya. Itu apa ni yang difahami oleh para ulama salaf. Waktu bahaya bid'ah. Yang ke-10, mengetahui kaedah umum, iaitu bahawa sikap yang berlebihan dalam agama dilarang. Dan mengetahui pula apa dampak yang diakibatkannya. Daripada hadis tadi kita dah tahu apa ni, kejahatan atau keburukan berlebihan dalam agama boleh sampai kepada syirik dan kekufuran. Dan ke-11, bahaya dari perbuatan sering berdiam diri di kuburan dan niat untuk suatu amal soleh. Berdiam diri maksudnya etikah, baca Quran ke, doa ke dan sebagainya. Sebab itulah yang mula-mula dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Yang ke-12, larangan adanya patung-patung dan hikmah dalam pemusnahannya. Apa dia? Untuk menjaga kemurnian tauhid dan mengikis kemusyrikan. Orang kata tak adalah, kita iman semua kuat, mana kita boleh sembah patung, gambar ni semua lagi kak? Kita sembah harta bolehlah. Buat maksiat, iyalah. Tapi nak sembah patung tak mungkin. Banyak orang cakap macam itu. Antaranya Yusuf Qardawi, dia kata macam itu. Macam mana dia boleh kata itu? Sedangkan Nabi Ibrahim AS, dia punya doa, antara doa dia apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kita dah baca dah ayat ni. Wajnubni, jauhkanlah aku dan anak cucu daripada menyembah patung. Bukan dia je, anak cucu dia sampai kita lah. Dia doa pada Allah supaya jangan sembah patung. Maksudnya bahaya patung tu sentiasa ada. Siapa yang mengambil ringan dia lah yang akan kena. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Tuhanku, sesungguhnya patung-patung ni telah menyesatkan ramai daripada manusia. Sampai sekarang tak habis lagi. Sampai sekarang masih ada orang yang sembah patung. Patung kecil kat rumah dia tak cukup, dia ada patung besar kat gunung. Ya ke tidak? Dan patung ni ada dua macam. Satu patung yang berbentuk, sama ada bentuk orang ke, monster ke, binatang ke, macam-macam, tangan banyak ke, hidung banyak ke, kepala banyak, itu pun patung. Ada patung yang tak ada bentuk makhluk Allah SWT, seperti kubur, itu pun patung juga. Kubah di atasnya tu pun patung juga. Itu namakan watan. Itu daripada sudut bahasa. Nombor berapa? 12. 13. Kisah tentang kaum Nabi Nuh tersebut mengandung makna besar dan diperlukan sekali meskipun sudah dilalaikan. Yang ke-14, hal yang paling menghairankan bahawa mereka, yakni ahlu bid'ah, telah membaca kisah ini dalam kitab-kitab tafsir dan hadis. Bukan jauh-jauh punya kitab . Kitab tafsir, baca Ibnu Katsir boleh jumpa, Tabari boleh jumpa, Qurtubi boleh, apa kitab mesti boleh jumpa punya tafsir surah Nuh ni. Dan hadisnya dalam Sahih Bukhari, tak payah jauh-jauh. Dan tentu mereka mengerti kalimatnya, tetapi Allah menutup hati mereka, na'uzubillah, sehingga mereka mempunyai keyakinan bahawa apa yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Nuh adalah amal ibadah yang terbaik. Sekarang mereka kata amalan Nabi Nuh itulah yang bagus. Apa dia? Pergi kat kubur. Dia kata tidak, doa kat kubur. Padahal minta kepada orang di dalam kubur lagi. Itu lebih bagus lagi daripada kita terus minta kepada Allah SWT. Ini orang yang baca tafsir, baca hadis. Maka mereka pun berkeyakinan bahawa apa yang dilarang Allah dan Rasulnya adalah kekafiran yang menghalalkan darah dan harta. Yang ke-15, dinyatakan bahawa sikap kaum Nabi Nuh yang berlebihan terhadap orang-orang saleh tiada lain kerana mengharapkan syafaat mereka. Yang ke-15, faham? Kenapa mereka sembah patung-patung tu? Adakah mereka i'tiqad bahawa patung tu boleh sembuhkan penyakit mereka, boleh sampaikan hajat mereka, boleh turunkan hujan? Tak. Mereka tak i'tiqad macam itu. Mereka tahu yang berkuasa atas setiap sesuatu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ciptakan langit bumi, yang mentadbirkan langit bumi? Mereka akan jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Yaquluna Allah. Tapi kenapa mereka sembah patung-patung ni? Sebab ni orang soleh. Orang soleh logik dia apa? Dekat ke jauh dengan Allah? Dekat. Kita bukan orang soleh. Kita kotor. Jadi kita nak minta daripada Allah SWT, kita pakai syafaat orang tengah. Masalahnya mereka tak faham syafaat tu apa. Yang kita dah belajar kemarin, syafaat tu minta orang tengah minta pada Allah. Minta orang tengah minta pada Allah. Maknanya orang tengah tu mesti masih hidup, mesti mampu minta pada Allah SWT. Ini mereka terus minta pada syafaat tu, tak minta pada Allah SWT. Jadi syirik Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh sama dengan syirik Quraisy. Yang ke-16, mereka menduga bahawa inilah maksud orang-orang berilmu yang mendirikan patung-patung itu. Yang ini generasi selepas itu, mereka rasa, mereka sangka bahawa patung-patung ini untuk minta syafaat. Yang ke-17, pernyataan penting yang termuat dalam sabda Rasulullah SAW, janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putera Maryam. Semoga selawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada beliau yang telah menyampaikan risalah dengan sebenar-benarnya. Jadi Nabi SAW tak larang kita puji Nabi SAW, bahkan itu wajib, tapi dengan mengikut hadnya. Yang ke-18, ketulusan hati beliau kepada kita dengan memperingatkan bahawa akan binasa orang-orang yang berlebihan tindakannya. Nabi SAW dengan jujur telah mengingatkan kita hal tersebut supaya kita pun jangan ikut binasa. Yang ke-19 dinyatakan dalam kisah ini bahawa patung-patung itu baru disembah setelah ilmu agama dilupakan. Ini perkara yang penting. Bila disembah patung-patung tu, serta-merta ke buat patung terus orang sembah? Tidak. Lama lepas tu, bila ilmu dilupakan, sama ada dengan matinya ulama-ulama dia ataupun dakwah tu tak berjalan. Dan ilmu di sini, ilmu tentang apa? Ilmu tauhid. Apa lagi? Bukan masalah patung tu saja, tapi tentang tauhid Allah SWT, kewajipan menyembah Allah SWT, mengisahkan Allah SWT dalam ibadat dan sebagainya ni, ini dah tak diajar lagi, dah dilupakan. Akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut. Kita kata macam mana? Kita hairan, tapi telah berlaku. Dan banyak kali berlaku. Dah berlaku sampai pada umat Nabi Muhammad SAW punya susah nak dakwah Quraisy ni, orang-orang Arab jahiliyah. Yang ke, jadi itu kepentingannya berdakwah kepada tauhid. Dengan demikian dapat diketahui nilai keberadaan ilmu ini, ilmu tauhid, dan bahayanya apabila hilang dalam kehidupan seseorang. Jadi awak nak ajar apa pun dalam kursus apa pun, untuk remaja ke, budak-budak ke, apa semuanya, awak nak alivekan dia ke, nak hidupkan dia balik, tak ada jalan lain. Mesti ada subjek apa, kurikulum mesti ada apa? Tauhid, syirik. Kalau tak ada bab ni, tak ada tauhid, tak ada iman, dia tak tahu apa tauhid, apa iman, apa tu yang lawan dengan tauhid dan iman, kekufuran dan syirik, tak ada dalam kurikulum, habis. Budak-budak ni besar, dia tak tahu tauhid, dia tak tahu iman, dia tak tahu syirik tu apa, dia tak tahu kufur tu. Ada kurikulum yang itu. Kita harap-harap ada, ha? Yang ke-20, bahawa sebab hilangnya ilmu adalah matinya para ulama. Ini kalau kita tafsirkan manusia ilmu, dilupakan ilmu tu, maknanya ulama mati. Sebab ilmu tu tak akan dicabut daripada ada manusia. Tak. Tapi dicabut dengan cara matinya para ulama. Itu wajibnya kita apa ni? Belajar daripada ahli ilmu, daripada para ulama. Ada apa-apa soalan? Hadis yang terakhir. Kenapa Nabi SAW tak menggunakan kata-kata hulu, tapi Nabi kata halakal mutanatti'un. Al-mutanatti'un tu adalah orang yang melampaui batas, yang berlebih-lebihan. Ya, orangnya telah binasa lah orang-orang yang berlebih-lebihan, mendalam-dalam, ta'amuk. Semua benda dia nak dalam-dalam. Hatta kalau dalam bab fikir pun lebih sangat kita bahaskan tentang tu, tentang ini, lebih sangat, kita akan binasa juga. Hatta dalam hadis pun, hatta dalam bab sahabat pun, kita terlebih sangat cakap pasal sahabat, sampai tak benda yang tak patut kita bahas, kita pergi bahaskan tentang perselisihan antara sahabat contohnya, habis sesat macam orang Syiah ataupun sebagian orang intelek tu lah. Weh, sahabat pun buat gitu lah, sahabat pun buat gini lah, sahabat pun gaduh perang, bunuh orang dan sebagainya. Ni kita ambil dari sahabat, betul? Boleh ke? Dia dah berlebih. Habis, salah. Ataupun dalam bab iman, dan imam tu apa tu, apa definisi iman, terlampau lebih sangat. Dan lebih bahaya lagi dalam bab apa? Iman pada Allah SWT, tentang zat Allah SWT, sifat-sifat Allah SWT, lebih sangat dia masuk. Macam mana Allah boleh kata-kata? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Habis. Allah Maha Besar. Macam mana Allah Maha Besar? Maha Besar, Maha Besar, Maha Besar ada. Ya, lebih saja habis. Jadi itu makna at-tanaqqu' mutanaqqi'un, berlebih-lebihan. Dan maksud binasa di sini ada dua. Satu binasa badan, satu binasa agama. Binasa agama kita tahulah. Bila orang tu berlebih-lebihan, agama dia akan rosak. Badan dia macam dia akan diazab oleh Allah SWT kalau dia tak bertaubat pada hari kiamat kelak. Jadi kesimpulannya, ada beberapa jenis al-ghulu. Satu adalah ghulu yang hukumnya adalah syirkun akbar. Satu lagi ghulu yang hukumnya tak sampai kepada syirik akbar, tapi syirk asghar. Ataupun kadang-kadang hukumnya sampai kepada tahap dosa besar. Lebih-lebihan juga tapi tak sampai syirik akbar. Baik, jadi yang syirik akbar tu apa? Dalam ibadat-ibadat lah. Yang mana dia letakkan hak makhluk itu seperti hak Allah Subhanahu Wa Taala ataupun lebih lagi. Dia sampai gitu ya, dia dah syirik akbar. Kemudian yang bawah sedikit adalah dalam wasail. Ini jalan-jalan kepada ibadat ataupun jalan-jalan kepada syirik akbar. Dia bukan syirik terus. Seperti dia solat ataupun beribadat di mana? Di perkuburan. Syirik ke? Dia belum syirik akbar lagi. Sebab dia masih sembah Allah SWT. Tapi di mana dia buat? Di tempat-tempat bahaya. Sebab dia dah berlebih-lebihan. Lagi-lagi kat kubur Nabi SAW. Kat kubur Baqi' lah. Kat mana? Kuburan Uhud lah. Jadi sekarang ni orang tengah buat ni. Ramai orang nanti dekat mana? Dekat kubur Baqi', dekat kubur Nabi, dekat kubur Uhud. Oh. Semua menangis-nangis kat situ. Ada orang tekong dia bacakan lain semua amin kan dan sebagainya. Banyak. Tiap-tiap tahun sama. Ini berlebih-lebihan. Tak sampai syirik akbar, tapi ini dinamakan syirik asghar. Dan satu lagi adalah daripada sudut tempat hulunya, maudu' dia. Satu adalah dalam bab akidah. Berlebih-lebihan dalam akidah. Seperti khawarij, syiah, mu'tazilah dan sebagainya. Dan begitu juga dalam bab ibadat. Yang kita sebutkan tadi, di mana sunat dia terlampau sangat dalam bab sunat sampai jadi macam apa? Jadi wajib. Jadi kita tahu bahawa di sana ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ibadat-ibadat nawafil yang dilakukan selalu. Di sana ada yang dilakukan kadang-kadang, betul tak? Kita solat rawatib ni pun ada macam-macam kan? Ada yang muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Kita tahu bahawa antara tiap azan, yang antara azan dan iqamah tu ada solat sunat. Tapi ada yang muakkad, ada yang tak muakkad. Jadi ikut sunnah yang betul dan tidak melampau adalah mana yang muakkad, yang ada dalam hadis siapa yang solat 10 rakaat sunat ini, rawatib ini akan apa ni, dibina apa ni istana di syurga untuknya. Ada suka ada hadis yang sahih pun disebutkan ada apa ni solat-solat dia. Ha, itu kita jaga lah, sebab Nabi SAW jaga. Kemudian yang tidak begitu muakkad, kita buat juga seperti solat sunat sebelum maghrib contohnya, sebelum isyak, ya kan? Ataupun sebelum asar. Ini kita buat juga. Tetapi tidak seperti yang kita lakukan untuk solat-solat lain. Jadi kalau macam witir, kita buat betul-betul ke ataupun kita tinggal-tinggalkan? Solat witir, betul-betul jaga. Sebab apa? Dia sunat muakkad. Macam tu kita ambil. Begitu juga dengan zikir dan sebagainya. Orang sekarang zikir, doa lepas solat tak boleh lepas. Seperti apa? Seperti wajib. Ini kalau bukan melampau-lampau apa lagi? Sampaikan orang tak doa lepas solat, macam apa? Kurang lebih solat. Macam dah buat salah besar gitu. Ya tak? Macam salah besar. Dia tak tahu bahawa yang dia buat tu yang salah besar. Nah, ini sebab apa? Melampau-lampau. Bagi orang yang tahulah ya. Orang yang tak tahu diikut aja. Dan yang terakhir adalah melampau-lampau dalam hal-hal ibadat. Di sana ada dalam hal-hal adat, adat kebiasaan. Dalam bab jenazah contohnya, dalam bab apa ni, perayaan-perayaan tertentu kita ada adat-adat kita. Kalau dia tidak bersalah dengan agama tak apa, kita boleh buat. dalam pakaian dan sebagainya. Tapi di sana jika bersalahan dengan agama kita lakukan, maknanya kita dah melampau-lampau dalam dalam hal adat kebiasaan, dalam perkahwinan dan seterusnya. Kita dah ada adat kita kan. Mana yang tak bersalahan, syariat diamkan, tak ada apa-apa lah. Tapi kalau ada bersalahan kita buat juga, maknanya kita dah melampau-lampau dalam apa ni, pegang pada adat kebiasaan. Allah. Ada soalan? Tak ada? Jadi kita dah sampai waktu, insyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Subhanakallahumma bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.